Saat dirimu terhanyut dalam seri yang kau rasakan seperti mendung hitam. Cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk ditangisi. Dalam gundah dan seakan tiada jalan keluar.